إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kependek saking kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Ingkang pembahasan kitab niki secara global Syekh ngerasakan kita faham setunggal masalah manhaj, kurikulum pripun caranipun kita beragama kanthi leres. Niki sangat penting, khususnya menawi kita menyadari kita berada di tengah-tengah zaman. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kenyataan. Pilih umat ini akan terpecah belah dalam sekian banyak aliran, aliran-aliran pemikiran, yang pemikiran-pemikiran itu menyimpang dari garis ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tingkat penyimpangannya beraneka ragam. Ada yang sangat jauh sampai keluar, hampir keluar dari Islam. Ada yang penyimpangannya kadarnya berapa persen, kalau di proseni wonten ingkang 80, 70, 50, 60. Intinya itu adalah di antara penyimpangan-penyimpangan. Kita ketah mangertos bagaimana seorang muslim dia harusnya dalam beragama. Kunci-kunci yang kita cepengi supatas kita tetap di atas jalan yang lurus siratal mustaqim yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang intinipun hakikat Islam itu setunggal Al-Quran, nomor kali As-Sunnah As-Sahihah, sunnah ingkang sahih. Ingkang nomor tiga niki kunci yang sering ditinggalkan oleh sebagian besar kaum muslimin. Pemahaman yang harus kita rujuk pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, lajeng pemahaman para imam-imam sunnah, imam-imam para ulama yang betul-betul memang pakar dan mumpuni dalam agama, yang mengikuti jejaknya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Niki patokan. Panjenengan nyuwun ngapunten, saged utai kepareng sinau dumateng ustad, guru, syekh sinten kemawon, kanthi catatan kedah milih guru ingkang estu-estu anggenipun ngajari Islam kanthi patokan-patokan ingkang jelas, dalilipun, Al-Quranipun, hadisipun, lan pemahamanipun. Sebab nek boten, kita mangke badhe saged tenggelam dalam kesesatan berpikir, sanajan ketingalipun dipun betahaken ayat, dipun betahaken hadis, ning pemahamanipun lajeng dipun arahkan ke masing-masing yang membawakan. Niki penting ketika kita mengertasi. Kemudian beliau ingin mengajarkan masalah pokok-pokok akidah seorang muslim. Dan kita sudah melalui beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pembahasan akidah. Khususipun makna la ilaha illallah, masalah tauhid, masalah syirik. Saat ini kita melepet pembahasan judul Man huwa al-muwahhid al-muwahhid. Man huwa al-muwahhid muwahhid. Sinten niku ingkang dipun wastani muwahhid, ahli tauhid. Orang yang dikatakan ahli tauhid yang sebenarnya, yang sejati, niku ingkang kados pundi? Sebab kata singgang sampun kita aturakan insyaallah Bapak sekalian, sebagian orang mengatakan dirinya telah bertauhid dengan sekedar meyakini Allah itu onten, Allah itu ada. Dia merasa telah bertauhid dengan merasa dia telah beribadah kepada Allah. Padahal ingkang dipun sebat ahli tauhid mboten cekap namung sekedar pengakuan Allah itu ada, dan bukan dan tidak cukup dengan sekedar dia telah merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tingali pembahasanipun man huwal muwahhid ingkang dipun aturaken Syekh. Dipun waos monggo. Siapa orang-orang yang bertauhid? Seseorang yang telah terhindar dari perbuatan syirik dengan ketiga macamnya, yaitu tidak menyekutukan Allah dalam perbuatannya, tidak menyekutukan Allah dalam berdoa dan memohon, dan tidak menyekutukan Allah dalam sifat-sifatnya. Apabila dia telah terhindar dari itu semua, maka dikatakan dia telah bertauhid yang akan mendapatkan berbagai utama-utama dari Allah Ta'ala. Kemudian, seseorang yang melakukan satu saja dari ketiga macam syirik di atas, maka dia tidaklah bisa dikatakan sebagai orang yang telah bertauhid, tetapi dia tergolong sebagai orang yang disebutkan di dalam firman Allah, walau asyraku lahadithu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalan yang telah mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Kemudian ayat yang lain Allah berfirman, lain asyrakta layahbadanna amaluk wa latakunanna minal khasirin. Sungguh, jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan terhapuslah amalanmu, dan tentulah kamu tergolong orang-orang yang merugi. Az-Zumar 65. Kecuali kalau dia mau bertaubat lalu membuang semua bentuk kesyirikan yang telah dilakukannya, maka dia pun akan menjelma sebagai orang yang benar-benar bertauhid. Wahai Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang bertauhid, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang mempersekutukan Engkau. Nih, monggo kita tingali bahwa sekalian menapa ingkang dipun aturaken Syekh teng mriki. Siapa itu yang dikatakan dengan ahli tauhid yang sesungguhnya? Hadil anwa'u as-salasatu minasyirki, tiga syirik ini kemarin ingkang sampun kita bahas, man nafaha anillah, barang siapa yang dia membersihkan ketiga jenis kesyirikan yang telah kita kemarin sampaikan, syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal sifat, syirik dalam hal uluhiyah. Orang yang telah membersihkan dari ketiga jenis kesyirikan, syirik menyekutukan Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, syirik yang berkaitan dengan menyekutukan Allah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, dan syirik dalam kaitannya dengan memberikan amalan ibadah kepada selain Allah, orang yang telah membersihkan dari ketiga jenis kesyirikan tersebut dari Allah Ta'ala, fawahhadahu fi dhatihi wa fi ibadatihi wa du'aihi wa fi sifatihi, maka orang seperti ini dia mentauhidkan Allah, kemudian dia mentauhidkan Allah dalam zatnya, dalam ibadah dan doanya, dalam sifatnya, intinya dia mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, dalam asma dan sifatnya, dalam ibadah yang dia lakukan. Kalau dia seperti itu, dia tauhidkan Allah dalam rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah, kemudian dia bersihkan dirinya dari syirik dalam rububiyah, asma wa sifat dan uluhiyah, fahuwal muwahhid, inilah orang yang dikatakan bertauhid sejati. Bapak sekalian, tidak akan dikatakan orang itu ahli tauhid sebelum dia menetapkan tauhid yang tiga dan juga membersihkan dari syirik yang tiga itu. Sekedar dia telah beribadah kepada Allah saumpaminipun panjenengan kita sedaya sampun ngibadah dumateng Allah, dan kita tidak beribadah kepada selain Allah. Ning, kita tidak berkeyakinan kalau sesembahan selain Allah itu batil dan wajib kita benci dan kita musuhi, maka kita belum dikatakan ahli tauhid. Sanajan kita namung ngibadah dumateng Allah, boten menyekutukan Allah, ning kita belum mengingkari bahwa semua yang disembah selain Allah itu batil, niku dereng pun sebab ahli tauhid. Mila Allah mensyaratkan famay yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kapan orang itu dia dikatakan berpegang teguh dengan al-urwatul wusqa, yaitu kalimat la ilaha illallah, orang baru akan dikatakan dia betul-betul berla ilaha illallah, bertauhid, memegangi urwatul wusqa. Baru akan dikatakan orang itu ini kalau dia yakfur bitauhud, mengingkari tauhud, wa yu'min billah, dan mengimani Allah. Dalam perkataan orang sah para ulama dikatakan bagaimana sifat mengingkari tauhud itu, dia betul-betul berkeyakinan anta taqida butlana ibadati ghairillah. Dia betul-betul berkeyakinan bahwa semua yang mereka sembah, semua peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah itu adalah batil. Dia meyakini batilnya segala sesembahan, segala peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Watatrukaha, dan dia meninggalkan. Ada keyakinan dulu tertanam di dalam dirinya, segala peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah dia yakini dengan seyakin-yakinnya batil. Ini harus ada dulu. Nomor kali, wa antatrukaha, dia betul-betul meninggalkan bentuk-bentuk pemberian ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, wa antub ghidhaha, dia membencinya. Yang keempat, watu kafiru ahlaha, dia mengkafirkan pelaku syirik, watu atihin, dan memusuhinya. Niki sifat al-kufru bitauhud ngoteniku. Dia yakin seyakin-yakinnya kalau segala yang disembah selain Allah itu batil, dan batilnya perbuatan memberikan peribadatan kepada selain Allah. Dia tinggalkan semua bentuk ibadah kepada selain Allah, dan dia benci dan dia mengkafirkan pelakunya, dan dia yaitu memusuhi. Ini sifat kufur bitauhud ngoteniku. Wal imanu billah, dan dia beriman kepada Allah, yaitu betul-betul satu, dia meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, selain Allah tidak berhak. Yang kedua, wantukhlisa jami'a anwa'il ibadah kulluha lillahi wahdah, dan dia hanya memurnikan ibadah, semua jenis ibadahnya hanya untuk Allah semata. Buatan fiyaha, dan dia menolak untuk diberikan ibadah itu kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian dia yaitu watuhibba ahlal ikhlas watuwalihim, dia mencintai orang yang memurnikan ibadah kepada Allah, dan dia memberikan wala loyalitas kepada para ahli tauhid. Kemudian wa tubghidha ahla syirik, dia membenci para pelaku syirik, dan wa tu'atihim, dan memusuhi para pelaku syirik. Ini iman kepada Allah sifatnya ngoten niku. Orang tidak akan dikatakan orang mukmin yang memegangi kalimat la ilaha illallah sampai dia mengingkari at-tawahid, mengingkari tauhid, mengingkari segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Sehingga kalau hanya sudah beribadah kepada Allah, dan walaupun tidak musyrik, tapi tidak ada keyakinan tentang batilnya yang disembah selain Allah, niki dereng cekap untuk dikatakan ahli tauhid. Sehingga contoh ini pun ahli tauhid niku Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sosok ahli tauhid, Allah paringi contoh Nabiullah Ibrahim. Selain Nabiullah Ibrahim adalah orang yang dikatakan oleh Allah betul-betul totalitas dalam menghambakan dirinya kepada Allah, sehingga semua apapun yang diinginkan Allah dituruti. Ini adalah hamba yang sempurna. Ibrahim bukan sekedar itu, tetapi Ibrahim juga menegakkan bara'ah, menegakkan sikap berlepas diri, kebencian penuh dengan permusuhan terhadap segala berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sikap yang tidak bisa ditawar-tawar. Niki sikap yang paling mendasar berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, ya sekalian, seorang mukmin titik tolak setar membangun kecintaan dan kebencian niku saking mriki. Membangun kecintaan dan kebencian niku saking mriki berangkatipun. Dan sesungguhnya setiap manusia dan kumpulan manusia itu punya setar titik tolak dia untuk membangun benci dan cinta. Niku wonten titik tolakipun. Contoh, nek tiang komunis nanti Indonesia dikenal kali PKI, dia akan membangun titik tolak benci dan cintanya sekian meriki. Nek sama-sama ateis, komunis, anti Tuhan, konco. Dirangkul. Dia teman, dia layak untuk diperlakukan istimewa. Tapi kalau sampai bertentangan dengan komunisme, dengan ke-PKI-annya, musuh yang dibidik pertama kali, kalau dia beraksi untuk dilenyapkan, itu titik, semua ada titik tolaknya. Ah, Islam titik tolak pun sekeng meriki. Bohong. Kalau orang mendakwahkan puasanya dia bisa mencintai semua kalangan dan tidak membenci semua kalangan, bohong. Bohong besar. Niku namung retorika mawon. Kalau setiap orang itu ada yang nancep di hatinya sesuatu yang paling diperjuangkan, pasti ada sasaran yang paling dia benci. Ah, seorang muslim niku la ilaha illallah. Dari sini setarnya dia untuk membangun kecintaan dan kebencian. Kalau dia muslim bertauhid, yang dia ini anti syirik, maka dia adalah kawan, dia adalah teman, dia layak diberikan loyalitas. Kalau dia musyrik, anti tauhid, membenci ahli tauhid, dia musuh dan wajib kita memberikan, memiliki kebencian. Itu titik tolakipun saking mriku. Dan begitulah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Lan ampun mimpi bahwa sekalian menjadi orang yang bisa diridhoi oleh semua kalangan. Ampun ngimpi, sebab manusia terbaik di alam jagat raya itu pasti akan ada yang membenci, karena di dunia ini hanya terbelah dua pasukan besar, yaitu kau pecinta kebenaran atau pecinta kebatilan. Pecinta kebatilan enggak mungkin mencintai ahlul haq. Demikian pula ahlul haq enggak mungkin dia mencintai ahlul batil. Ning menawi ngendikan bermuamalah dengan penuh keadilan dan keutamaan, muslim paling pertama dan paling terdepan. Muslim tidak akan zalim di dalam ini muamalah, dalam pergaulan, dan dalam menegakkan keadilan. Niki prinsip ingkang kedah kita mangertosi ing dalam ajaran Islam. Nah, kita itu dikabur-kaburkan dalam perkara yang sangat penting-penting seperti ini, sehingga menjadi sering tertipu dengan ajaran-ajaran para dajjal dan ceramahnya para dajjal yang benar-benar justru merapuhkan yaitu barisan kaum muslimin, kemudian untuk dikuasai para musuh-musuh yang membenci Islam dan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, fawal muwahidul ladhi tasmaluhu kullal fadail al-khasah bil muwahidin. Orang-orang yang betul-betul bertauhid, ahli tauhid sejati, mereka itulah orang-orang yang nanti akan mendapatkan segala keutamaan berkaitan dengan tauhid. Sehingga pernah Bapak Ibu sekalian belajar sinau kitab tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, beliau bab pertama yang pertama kali dibahas niku hakikat tauhid. Tauhid itu letaknya dalam ajaran Islam di mana? Kemudian makna tauhid yang sesungguhnya kayak apa? Ah, setelah jelas hakikat tauhid, nembe bab yang kedua dan bab yang ketiga, beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid secara umum dan keutamaan tauhid secara khusus. Sehingga orang terbayang bahwa dia hanya akan mendapatkan keutamaan bertauhid itu setelah dia jelas yang dimaksudkan tauhid itu begini lho. Sebab nek mboten dipunjelasakan rumiyin niku tafsiran tauhidipun piyambak-piyambak. Kata singkang sapa nanti kita terangkan insyaallah. Ada yang dia bertauhid, merasa telah bertauhid namun sekedar yang penting sampun ngakeni, sudah mengakui Allah itu ada dan satu-satunya. Niku sampun menganggap dia bertauhid. Onten malih yang dia bertauhid melepet dalam pemikiran Firaquddalah atau Jahmiyah, dia bertauhid itu kalau dia menolak semua nama dan sifat Allah, itu yang dikatakan bertauhid. Orang yang menetapkan nama dan sifat Allah malah bisa jadi musyrik. Niku Jahmiyah. Wonten melih bertauhid itu manunggaling kawula Gusti Sufiyah, memberikan keutamaan bagi pelakunya itu begini. Niku penting. Termasuk ketika kita bapak sekalian menjelaskan keutamaan Islam, Islam itu memiliki keutamaan yang masya Allah. Kita ketika menjelaskan hakikat Islam kayak apa? Islam yang punya keutamaan seperti itu, Islam yang kayak apa? Sebab mungkin panjenengan menerangkan hakikat Islam, wonten Islam Syiah, wonten Islam Khawarij, wonten Islam Sufi, wonten Islam yaitu ahli filsafat, ilmu kalam, alul kalam, macam-macam yang mengekspresikan Islam. Sehingga ketika kita rangkan fadailul Islam, keutamaan Islam, kita kedah jelasakan hakikat Islam yang memiliki keutamaan itu kados nopo. Sama kata maka tenuki berkaitan dengan tauhid. Sebelum kita menjelaskan tentang keutamaan tauhid, maka diterangkan dulu hakikat tauhid. Atau menerangkan keutamaan tauhid harus disertai dengan penjelasan apa itu hakikat orang yang bertauhid. Keutamaan-keutamaan tauhid sampun dipunjelaskan di awal pembahasan bahwa di antaranya tauhid akan mengantarkan kita di dunia menjadi ahlul amni wal ihtida, artinya betul niku kedah dipun jelasakan. Kalau orang mereka bayangan tauhidnya itu justru dengan menolak nama dan sifat Allah, bagaimana dia akan bisa tenang hidupnya? Wong dia tidak bisa melepaskan masalah kepada Allah, wong dia tidak mengimani sifat pada Allah Ta'ala. Waman asbata nau'an minha, barang siapa yang dia terjatuh dalam salah satu jenis kesyirikan, baik itu syirik rububiyah atau syirik sifat atau syirik uluhiyah, fala yakunu muwahhidan, dia bukan, dia belum dikatakan bertauhid, maka dia belum menjadi ahli tauhid. Sanajan hajini pun bolak-balik bentau nek saged haji terus, kemudian dia sedekahnya, salatnya masya Allah, ning dereng ninggalaken yeni syirik secara total, niku dereng dipunsebat ahli tauhid. Bal yang tabiqu alihi qauluhu ta'ala, bahkan dia akan terkena apa yang Allah katakan di dalam ayat, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malu, seandainya mereka menyekutukan Allah niscaya akan hancur lenyap semua amal yang mereka lakukan. Dia akan masuk di dalam ayat ini. Lain asyrakta layahbatanna amaluk, seandainya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik akhlaknya, yang masya Allah budi pekertinya, seandainya Muhammad orang yang seperti ini dia menyekutukan Allah, layahbatanna amaluk, Ya Muhammad, ya Rasulullah, amalmu pasti akan hancur, akan rusak. Walatakunanna minal khasirin, dan benar-benar Anda akan termasuk orang-orang yang rugi. Dan kerugian itu, kalau sekalian, hakikat kerugian, kerugian kampung akhirat. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang benar-benar rugi itu adalah orang yang rugi kelak di hari kiamat. Nek rugi ini pun tersih teng dunia, bangkrut masalah kadunya, kerugian dunia, niku tersih nisbi, lan tersih kata ingkang saged tetulung. Kagungan perusahaan bangkrut total, usahanipun tutup, asetipun didol nggih nyaur mboten cekap, sehingga semua asetnya disegel, rumahnya terjual, kendaraan terjual, kantun dengkul, kelontang kelantung, mboten enten ingkang nggih mencukupi. Nek tesih teng donya niki, insyaallah tesih kata ingkang saged tetulung. Tesih kata ingkang saged tetulung. Kerugianipun masih nisbi. Atau dia nanti rugi jatuh seperti itu, sakit bangun malih, sakit bangkit menjadi pengusaha sukses. Berapa banyak cerita pengusaha yang dia bangkrut, krut, kemudian dia bangkit lagi, dedel sampai sukses besar. Ini nek teng akhirat, mboten sakit. Begitu dia bangkrut, tidak ada yang siap menolong, mboten sakit. Dia menutup kebangkrutannya, walaupun dia di dunia orang yang super sukses, tidak akan bisa dia menutup kerugiannya. Akar kebangkrutannya adalah rusaknya tauhid, terjatuhnya ke dalam syirik. Niki akar kebangkrutan. Nek seorang dia terjatuh dalam syirik, maka semua kebaikan dia pun badi amblek, tidak akan tertolong lagi. Sebab ini yang bosok, yang ini akaripun, pondasinipun. Maka tauhid jaminan. Kalau dia masih punya tauhid, ingkang sempal-sempal namun sekedar ranting dahannya, niku masih akan bisa tumbuh-tumbuh lagi, masih bisa selamatkan pohon itu. Nek namung ceklek pangipun atau ceklek batangipun akarnya masih, niku mungkin saged tumbuh lah meli. Termasuk di akhirat, nek tiyang kagungan tauhid, betul-betul dia masih punya sisa tauhid, walaupun namung ibaratipun sebiji sawi, tauhidnya masih dia miliki, itu akan menjadi penyelamat. Dari kekalnya adab. Nabi ngendikakan akhriju minan nar man kana fil fi qalbi mithqala dzaratin min imanin au kama qala. Nabi mengatakan, wahai malaikat, keluarkan orang yang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebiji sawi. Sekalian, mila ingkang kedah kita upayakan pas kita ninggal niku, pripun caranipun kagungan tauhid ingkang sempurna. Tauhid ingkang sempurna niku, apakah berarti dia enggak pernah melakukan perbuatan syirik, perbuatan ya ini maksiat, perbuatan penyimpangan? Boleh jadi pernah. Ning, hakikat orang yang bertauhid dengan sempurna itu meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat. Seandainya dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan ini, pas meninggalnya tauhidnya betul-betul sempurna dan ini sudah ditaubati, maka dia posisi ini pun meninggal dalam kondisi bertauhid yang sempurna. Itu akan bisa memberikan keutamaan. Dakhalal jannah bi ghairi hisabin wala adabin. Dia akan bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sing menjadi masalah niku nek tiyang bertauhid ning dia masih melakukan perbuatan bid'ah utai perbuatan ya ini muharramat, kemaksiatan-kemaksiatan. Ini takkan kurangnya tauhid. Ah, kalau dia sampai matinya belum bertaubat dari perbuatan niki, niku mengke tahta masyiatillah sakersanipun Allah. Nek Allah badhe ngampunken, badhe ngapunten, badhe dipun hapus, dipun ngapura Allah, ning nek mboten dia akan diazab dulu di neraka. Ning modal tauhidipun niku saged nyelametaken saking kekalipun jahanam. Hakikat kerugian rugi deng akhirat, karena enggak ada yang menolong lagi. Siapapun dan apapun enggak bisa menolong lagi. Dari kerugian dia ini teradab. Wa idza taba wa nafas syarika ma Allah fayakunu minal muwahidin. Apabila dia bertaubat dari semua ketergelinciran, baik itu syirik atau kufur atau nifak atau bid'ah atau maksiat, wa nafas syarik, dan dia menolak membersihkan dari segala bentuk kesyirikan bersama Allah, fayakunu minal muwahidin, maka dia termasuk muwahidin. Ketika meninggalnya dia bertobat, dan tobat niku syaratipun apa wingi? Setunggal ikhlas. Yang menggerakkan dia bertaubat semata-mata adalah lillah, karena Allah Ta'ala. Betul-betul penyesalannya itu karena Allah. Dia ibaratnya telah melukai Allah, telah menyakiti Allah, sehingga betul-betul dia bertaubat nyesel, yaitu ikhlas yang mendorong dia bertaubat semata-mata adalah karena Allah, bukan karena urusan dunia. Enten taubat bukan karena Allah dikata. Tobat mergo pengin nyuwun ngapunten, pengin bojo garwa, mergo enten inceran wanita dia tobat. Tobat mboten ngerokok, tobat mboten mendem, tobat mboten gaple. Niki tobatipun karena makhluk. Sami-sami tobat yang niki karena makhluk, dan itu enggak ada keutamaannya. Kemudian salah satu pun yang makatan. Sehingga salah tobat pertama ikhlas. Nomor kali nyesel, betul-betul penyesalannya tulus keluar dari hati nurani. Onten ingkang kapok, kapok lombok. Onten ingkang kapok, betul-betul kapok nyesel, perbuatan nyesel. Nyesel ingkang asli kali didamel-damel niku ketinggal. Yang ketiga, dia tinggalkan perbuatan yang dia tobati. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Yang kelima, dia lakukan di waktu masih diterimanya taubat. Nek taubat dipun lampai di waktu pintu taubat sudah tertutup, taubatipun boten dipun tampi. Kados ini taubatipun Fir'aun, dia melakukan tobat ning sampun tutup, mboten dipun tampi tobatipun Fir'aun. Mas kalian, tobat niku kunci termasuk penyempurna kita menjadi tauhid. Nek nate terjebak dalam syirik, nate terjebak dalam perbuatan kekafiran, bid'ah dan maksiat, kedah ndang dipun tobati. Sehingga dia meninggalnya tauhidipun resik murni. Allahumma ja'alna minal muwahidin. Ya Allah, jadikan kami ahli tauhid. Wala taja'alna minal musyrikin. Dan jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang musyrik. Kita cekapi dan memberi isya. Mugi-mugi manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dinten Ahad Mijang pengawasan MPS wonten Mardika Rejo. Makatan mungkin manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.